Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'du. Qala al-musannifu wa hafidhahullahu ta'ala fi kitabih al-lu'lu al-maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Al-hijratul ula ila al-habasha. Istamarrat Quraysun fi qaswatiha ala al-muslimin. Watafannanu fi idaihim. فلم يرعوا فيهم قرابة وتخطوا حدود الإنسانية وكان اضطهادهم لهم يزداد ضراوة يوما بعد يوم حتى ضاق بالمسلمين المقام في مكة وأخذوا يفكرون بحيلة تنجيهم من العذاب الأليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد بشرح لصدري ويسل لأمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي. Kita akan melanjutkan insyaAllah tabaraka ta'ala tentang sirah Nabi kita, yang topiknya malam hari ini adalah hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Tatkala Quraisy terus menerus di dalam kekerasannya terhadap kaum muslimin, berbagai macam variasi dan cara mereka menyakiti kaum muslimin, mereka tidak sedikit pun mempedulikan adanya hubungan kekerabatan dengan kaum muslimin. Mereka bahkan telah melampaui batas pri kemanusiaan. Setiap hari semakin bertambah-tambah parah kondisi kejahatan mereka terhadap kaum muslimin, sehingga sempit bagi kaum muslimin untuk tetap dapat tinggal di Mekah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin berpikir bagaimana caranya supaya selamat dari segala macam teror, dari segala macam azab, agar mereka bebas merdeka menyembah Tuhan mereka Allah. Naam. Wa fi hadhihi dhuruf as-sa'bati كانت سورة الكهف قد نزلت وفيها إشارة إلى الهجرة من أرض الكفر عند خشية الفتنة، ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة أيضا وتعلن بأن أرض الله ليست ضيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Nah, dalam kondisi yang begitu sempit seperti ini, maka Allah turunkanlah surah Al-Kahfi. Ya. Dan muatan surah Al-Kahfi ini di antaranya adalah isyarat agar meninggalkan negeri kekufuran, hijrah demi membawa agama. Karena kita ketahui dalam surah Al-Kahfi ini tersebutlah kisah 7 pemuda yang meninggalkan kaumnya karena penguasa kala itu memaksakan mereka untuk menyembah berhala-berhala. Mereka ingin menyembah Allah, terpaksalah mereka meninggalkan kaum mereka. Mereka pun tidur di satu gua dan Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Ya, 309 tahun dalam bilangan bulan Hijriah Qamariyah, 309 tahun. Jadi mereka lari dari kejaran hijrah dalam rangka membawa agama mereka agar mereka dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah isyarat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Supaya selamat menyembah Allah, hijrah tinggalkan negeri yang tak bisa di sana menyembah Allah. Setelah itu turun lagi surah Az-Zumar yang juga mengisyaratkan untuk hijrah. Di mana dalam surah Az-Zumar dikatakan negeri Allah itu luas. Kalau tak bisa menyembah Allah di tempat fulan, pergi ke tempat alan. Mengapa harus bersikuku di sana? Engkau tak mampu menyembah Allah di sana. Negeri Allah ini luas. Allah turunkan ayat, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan kebaikan, bagi mereka di dunia ini Allah akan berikan juga balasan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar, ganjaran yang tiada terhingga. Maka ada syarat, bumi ini luas, bukan hanya Mekah, bukan hanya Taif. Pergilah, mengembaralah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan merdeka. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita sebenarnya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, hakikat teroris mereka lakukan kufar, bukan Islam. Dari zaman ke zaman, pada masa Musa alaihissalam, siapa terorisnya? Firaun dan Haman yang memaksakan kehendak mereka agar Firaun disembah, memperbudak Bani Israel. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan selainku, kata Firaun, memperbudak Bani Israel. Ini teroris. Pada masa Ibrahim siapa terorisnya? Namrud yang memaksakan Ibrahim untuk ikut agamanya. Ya, maka demikianlah dari zaman ke zaman mereka yang menteror manusia. Ketika mereka kembali kepada fitrahnya, menyembah Tuhannya, ya. Nah, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أسهمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وما يصيبهم من القهر والأذى وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه، قال لهم لو خرجتم إلى أرض حبشة فإن بها إلى أرض الحبشة أحسن الله إليكم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. نعم. Dan Rasulullah mengetahui persis ada seorang raja yang namanya Ashamah, dan dia adalah merupakan raja penguasa negeri Habasyah yang dijuluki dengan nama Najasyi, An-Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama, tapi itu gelar untuk raja-raja yang menguasai negeri Habasyah. Namanya An-Najasyi. Raja-raja yang menguasai Persia namanya Kisra. Raja-raja yang menguasai Romawi namanya Kaisar. Ya, raja-raja yang menguasai Mesir terdahulu namanya Fara'inah, Fir'aun, gelarnya Fir'aun. Setelah Fir'aun lenyap, raja-raja yang menguasai Mesir namanya Muqawqis. Istilah-istilah. Rasulullah tahu ada seorang raja bernama Ashamah. Dialah raja Najasyi yang menguasai negeri Habasyah. Seorang raja yang adil, yang dia menerapkan keadilan dan beragama Nasara, Ahlul Kitab. Tidak ada orang yang dizalimi di sisinya. Maka berkatalah Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya tatkala melihat bala bencana datang kepada mereka, teror demi teror, ya, yang menyakiti mereka. Dan dia sallallahu alaihi wasallam tak mampu menyelamatkan para sahabat-sahabatnya karena jumlah mereka masih sedikit. Ya. Kemudian mereka juga kalangan budak-budak, yang paling banyak orang-orang miskin. Tatkala Rasulullah tak mampu menyelamatkan mereka, Rasulullah bersabda, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah," sekiranya kalian pergi hijrah, berangkat ke negeri Habasyah, "fa inna biha malikan la yudzlamu indahu ahadun," di sana ada raja yang adil, tak akan ada orang dizalimi di sana. "Wahi ardu sidqin," itu adalah merupakan tempat yang baik, negeri yang jujur. Ya, penduduknya jujur karena rajanya jujur. "Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi." Pergilah ke sana, tunggu sampai datang dari Allah Subhanahu wa taala solusi untuk kalian. Naam. Qala Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala, ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أشد من هذا كله، إلى فراق الوطن وترك الأهل wan yamshu firaran bidinihim ila biladin laysu minha wa laysat minhum wa la lisanuha lisanuhum wa la dinuha dinuhum ila al-habasha fa kharaju min manazilihim wa hajaru ahlihim wa mashau ila al-habasha falahiqahum ada quraishin ila al-habasha wa awghalat quraishun fi kufriha wa siddiha wa inadiha wa saddiha ahsanallahu ilaykum fi kufriha wa saddiha wa inadiha walakin hal taqdiru quraishun an tutfiya nurallahi ta'ala. Berkata Syahali Tantawi rahimahullah, seorang ulama, seorang penulis Mesir yang banyak menulis tulisan-tulisan yang dalamnya banyak hikmah. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka untuk suatu perkara yang lebih dahsyat dari segalanya, untuk meninggalkan tanah air mereka. Bukanlah perkara mudah meninggalkan tanah air, berat. Ya, meninggalkan sanak keluarga mereka itu lebih berat. Agar mereka berjalan, menghindar, berlari, membawa agama mereka, ya, ke negeri yang bukan bagian dari negeri mereka, ya, negeri yang jauh, negeri yang bahasa orang-orang berbicara di sana pun bukan dengan bahasa mereka. Orang-orang Habasyah berbicara dengan bahasa Habasyah. Berbeda tempat, daerah, berbeda bahasa. Wala dinuha dinuhum. Bukan hanya itu, bahkan agama penduduk negeri tersebut pun tak sama dengan agama mereka. Negeri Habasyah, mereka pun mengikuti saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, keluarga-keluarga mereka, mereka pun berjalan menuju Habasyah. Setelah tiba di sana, Quraisy tak puas. Quraisy mengirim utusan. Terus-menerus Quraisy dalam kekufurannya berusaha menghalangi mereka untuk pergi ke sana, mengembalikan mereka. Quraisy dengan keras kepalanya. Namun kata ahli Tantawi, mungkinkah Quraisy memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nanti mereka kirim duta-duta mereka agar Raja Najasyi berlepas diri daripada kaum muslimin, agar mereka dipulangkan ke Mekah, kembali disiksa. Subhanallah. Inilah orang-orang kafir. Inilah hakikatnya teroris. Naam. Adadul muhajirina ila al-Habasyah. Fa kharaja 'inda dhalik jama'atun minal muslimina ila ardil Habasyah makhafata al-fitnati wa firaran ila Allah bidinihim. وكانت أول حجرة في الإسلام وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة. Ya, berangkatlah jemaah sekalian, ya, beberapa orang dari kaum muslimin, satu rombongan ke negeri Habasyah dalam rangka menghindar diri mereka daripada berbagai macam fitnah kaum Quraisy, siksa kaum Quraisy. Mereka berlari kepada Allah Subhanahu wa taala membawa agama mereka. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Dan itu terjadi di bulan Rajab pada tahun kelima dari kenabian, setelah 5 tahun diangkat Rasulullah menjadi nabi. Nabi SAW setelah diangkat menjadi nabi 13 tahun di kota Mekah. Baru dia hijrah ke kota Madinah dan 10 tahun di kota Madinah. Wafatlah beliau. Jadi setelah 5 tahun diangkat sebagai nabi, tahun 5 dari kerasulan Nabi yang mulia SAW beliau diangkat, berangkatlah kaum muslimin di bulan Rajab meninggalkan kota Madinah menuju Habasyah. Mereka harus berjalan jauh. Ya, dari Madinah menuju Habasyah jauh. Mereka harus ke bawah. Ya. Negeri yang dekat dengan Habasyah, negeri Yaman. Dari sanalah mereka naik kapal, sampailah mereka negeri Habasyah berbulan-bulan dalam rangka membawa agama mereka, dalam rangka mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah resiko, ya, hijrah resiko masuk Islam. Kadang orang yang masuk Islam mualaf, diuji Allah dengan keluarga, ya, dengan kadang-kadang dengan dunianya, diuji dengan dunianya. Dia harus tinggalkan keluarganya, harus tinggalkan profesinya, harus dijauhkan dari komunitasnya, ujian demi ujian, agar dia dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahan banting, berhasillah dia, sukseslah dalam hijrahnya. Yang tak tahan banting, sebagian kembali menjadi kafir, iyadzin billah. Adapun jumlah mereka, 11 orang laki-laki dan 4 wanita. Totalnya 16 orang. Naam. Wa awwalu man kharaja ila al-Habasyah wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ma'ahu zawjuhu Ruqayyah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kali keluar dari para sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, yang kala itu dia menikahi putri Rasulullah Ruqayyah. Dia yang pertama kali berangkat menuju Habasyah. Naam. Rawal Hakim fil Mustadrak bi sanadin dha'ifin an Abdurrahman ibn Ishaq an abihi qala haddatsani Sa'dun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahuma ay Utsmanu wa Ruqayyatu la awwalu man hajara ba'da Lutin wa Ibrahim alaihim assalam. Naam. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang lemah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ishaq dari ayahnya, dia berkata, Sa'd memberitakan kepadaku, berkata Rasulullah, innahuma ay Utsman wa Ruqayyah, sesungguhnya Utsman dan Ruqayyah, mereka berdua la awwalu man hajara ba'da Lut wa Ibrahim, yang pertama kali hijrah dalam rangka membawa agama mereka setelah Lut dan Ibrahim. Ibrahim hijrah. Tak mampu Ibrahim menyembah Allah di negerinya. Di mana negeri Ibrahim? Di Babilonia, di Irak, di Mosul. Tak bisa menyembah Allah. Terpaksa dia tinggalkan negerinya, hijrah. Dan Nabi Lut beriman dengannya. Lut pun hijrah. Ya, inilah Nabi hijrah. Maka dikatakan bahwasanya Utsman dan istrinya adalah dua orang yang hijrah setelah Lut dan Ibrahim alaihi wassalam. Naam. Amma al-baqun min al-rijali wa hum al-ashara li anna Utsman radhiyallahu anhu al-hadi ashara Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah wa Zubair ibn al-Awwam wa Mus'ab ibn Umair wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Salamah ibn Abdul Asad wa Utsman ibn Bad'un وعامر بن ربيعة وابو صبرة ابن أبي رحم والسهيل بن بيضاء وابو حاطب ابن عمرو. Ya. Adapun selain daripada mereka yang ikut rombongan hijrah ini, ya, ada 10 laki-laki. Ya, di antaranya setelah Utsman, ya, Utsman yang ke-11-nya. Yang 10 ini adalah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah ini ayahnya Utbah bin Rabi'ah kafir, tapi anaknya mukmin. Ya, dia tinggalkan negeri Mekah. Az-Zubair bin Awam. Ya, kemudian Musa bin Umair. Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdul Asad. Ya. Utsman bin Madhun. Amir bin Rabi'ah, Abu Sabrah ibn Abi Ruhm, Suhail bin Bidha' dan Abu Hatib bin Amr. Inilah 10 laki-laki lainnya yang pertama kali meninggalkan kota Madinah, afwan, meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah. Ya, na'am. Wa amman niswatu al-thalathu wa rabi'atuhunna Ruqayyah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam kama dzakartu anifan fahunna سهلة بنت سهيل ابن عمرو زوجة أبي حذيفة ابن عتبة وولدت بالحبشة ابنها محمد ابن أبي حذيفة وأم سلامة بنت أبي أمية zawjatu Abi Salamah bin Ibni Abdul Asadi wa waladat bil Habasha ibnataha Zainaba binta Abi Salamah wa Laila bintu Abi Hathmah zawjatu Amirin Ibni Rabi'ah fa haula awwalu man kharaja minal muslimina ila al Habasha wa kana amiran alaihim Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Adapun tiga wanita lain selain Ruqayyah, Ruqayyah yang keempatnya Sahlah bintu Suhail bin Amr. Ini Sahlah juga ayahnya kafir. Suhail bin Amr ini kafir, belum masuk Islam. Kala itu nanti dia masuk Islam ketika menakung kota Mekah. Dia Sahlah bintu Suhail bin Amr, dia dari istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah yang juga ayahnya kafir. Subhanallah. Mereka berdua beriman, ayah mereka kedua-duanya kafir. Kemudian di sana Sahlah melahirkan putranya Muhammad bin Abi Hudzaifah. Ini wanita yang pertama. Wanita yang kedua Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Ya, dia adalah istri bagi Abu Salamah bin Abdul Asad yang nanti kelak, ya, Ummu Salamah ini setelah wafatnya suaminya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadilah dia sebagai ibunda kaum mukminin. Ketika di Habasyah Ummu Salamah melahirkan, ya, putrinya yang bernama Zainab bintu Abi Salamah dan Laila bintu Abi Hathamah. Ya, yang ketiga Laila bintu Abi Hathamah, istri daripada Amir bin Rabi'ah. Ya, selain mereka ini Ruqayyah yang keempat. Fahaulai awwalu man kharaja minal muslimin. Inilah orang-orang yang pertama keluar hijrah dari kaum muslimin ke negeri Habasyah. Yang kala itu menjadi pemimpin safar ini adalah Uthman bin Madhun radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Wa kana rahiluhum radhiyallahu anhum tasallulan fil khafa'i wa qad kharaju muttajihina ila al-bahri minhum ar-raqib wal mashi. ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما إلى الأرض الحبشة بنصف دينار وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم لكن عندما بلغت قريش الساحل كان المسلمون قد انطلقوا آمنين. نعم. Keberangkatan mereka sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka keluar terlebih dahulu menuju ke tepian lautan. Ya, kalau mereka hijrah ini bukan dari mana, saya tidak keliru. Mereka dari Mekah berangkat. Mekah negeri yang mendekat ke Yaman. Dina ke atas, Mekah di bawah di petanya. Mereka berjalan ya, ke tempat yang paling terdekat menyampaikan mereka ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah sudah lain lagi, itu benuanya benua Afrika. Sementara mereka tinggal di Jazirah Arabia. Ya, disebut Jazirah karena ya, mereka seperti dalam pulau. Ada lautan yang memisahkan antara Jazirah dengan Afrika. Yang disebut dengan nama Lautan Merah, Al-Bahrul Ahmar. Ya, dan dalam perjalanan ini ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kendaraan. Ya. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bertepatan tatkala mereka tiba di tepian pantai, ada dua kapal dagang yang membawa mereka ke negeri Habasyah. Mereka bayar dengan setengah dinar. Quraisy mengetahui hal ini, maka mereka mengirim utusan untuk mengejar kaum muslimin yang pergi hijrah ini. Subhanallah. Dikejar, ingin dikembalikan kepada kekufuran, jahatnya mereka. Tapi tatkala mereka tiba di tepian pantai tersebut, kapal telah bertolak. Mereka telah berangkat dengan aman. Naam. Wa qama al-muslimuna fil Habasha bi khairi darin inda khairi jarin baqiyata Rajab wa Sya'ban ila Ramadan, thumma adu ila Makkah kama sayati. Ya, dan kaum muslimin tinggallah di negeri Habasha dengan segala macam ketenangan, ketenteraman, di tempat negeri yang baik. Ya, dari sisa bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Ya, 3 bulan mereka di sana. Kemudian kembalilah mereka ke Mekah. Mengapa mereka kembali ke Mekah? Mereka mendengar orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. ada kabar yang salah sampai kepada mereka. Nah, nanti kita sebutkan. Sujud kuffari Quraisin fi Ramadhana في رمضان من السنة الخامسة للبعثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وكان هناك جمع كبير من قريش كان فيه سادتها كان فيه ساداتها وكبراؤها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم حتى إذا بلغ السجدة سجد وسجد معه القوم جميعا المسلمون والمشركون إلا رجلان هما أمية ابن خلف والمطلب ابن أبي وداع Ya, mengapa orang Utsman kembali ya setelah Ramadan? Ini sebabnya. Ya. Di tahun kelima kenabian ini, tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar menuju Masjidil Haram. Ketika itu sedang berkumpul pembesar-pembesar Quraisy. Di sanalah senior-senior yang sedang berkumpul, pemimpin-pemimpinnya. Maka Rasulullah salat dan dia membacakan ayat, ya, membacakan surat An-Najmi. An-Najmi idza hawa, demi bulan ketika bulan itu telah, ya, hilang. Tenggelam. Nadalla sahibukum wa maghawa. Tidaklah sahabat kan Muhammad ini sesat. Tidak pula dia melampaui batas. Terus sampai akhir ayat. Dan di akhir-akhir ayat itu adalah merupakan ayat-ayat yang memberikan ancaman kepada para yang mendengarnya agar mereka tidak menentang risalah para nabi. Surah An-Najmi ujungnya adalah berbagai macam ayat-ayat yang Allah kisahkan bagaimana Allah binasakan kaum-kaum terdahulu. Kaum Ad, kaum Tsamud, Allah binasakan mereka. Ya. Dan begitu kuatnya pengaruh surat An-Najmi ini ketika dibaca. Ya. Membuat orang-orang yang mendengarnya dari kaum Quraisy ini menggemetar. Dan di penghujung surat itu ada perintah sujud. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW membaca ayat terakhir, sujudlah Rasulullah SAW. Seketika kaum Quraisy mendengar begitu kuatnya ayat tersebut, pengaruhnya dan perintah sujud, mereka pun semuanya sujud. Mereka ketakutan. Ya, karena begitunya begitu kuatnya efek Quran. Bagaimana disebutkan di sini? Ketika sampai kepada ayat sajadah, Nabi pun sujud. Ya. Maka sujudlah mereka semua. Kaum muslimin sujud, dan orang-orang musyrik pun sujud. Berarti mereka semuanya, ketika Nabi sedang sholat, semuanya mendengarkan bacaan Quran Nabi. Karena betapa indah maknanya, betapa dalam. Hanya dua orang yang tak mau sujud. Umayyah bin Khalaf dan Muttalib bin Abi Wada'ah. Ya, mereka ambil tanah, mereka letakkan di kening mereka sebagai tanda simbol sujud. Ya. Hal inilah yang membuat seolah-olah mereka itu masuk Islam karena sujud mendengar ayat. Naam, iqra Ustaz. Rawi Syekhani fi sahihaihima an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala awwal suratin unzilat fiha sajdatun والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. Ya, penghujung daripada surat An-Najm ini saya bacakan ya. Wanahu ahlaka adanil ula. Dialah Allah telah membinasakan kaum Ad yang terdahulu dan orang-orang kafir Quraisy tahu negeri kaum Ad, mereka tahu, mereka lewati. Puing-puingnya masih ada. Wa Tsamud fa ma abqa. Demikian pula kaum Tsamud, tidak Allah sisakan sedikit jua pun. Wa qaum Nuh. Demikian juga kaum Nuh, Allah tenggelamkan semuanya mereka. Wa qaum Nuh min qablu. Innahum kanuhum adzlama wa atgha. Mereka adalah kaum yang zalim melampaui batas. Wal mu'tafikah ahwa. Allah binasakan juga kaum mu'tafikah di Yaman. Faghasyaha ma ghasya. Azab memenuhi mereka, meliputi mereka. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Dengan nikmat-nikmat Tuhan manakah yang kau ingkari? Ya. Hadza nadzirun minan nuzuril ula. Inilah peringatan dari umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Azifatil azifah. Ya. Kiamat telah mendekat. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang dapat menyingkap hal tersebut kecuali Allah. Afa min hadzal haditsi ta'jabun? Ya, apakah kalian tidak merasa takjub dengan ungkapan semacam ini? Mutadhakuna wala tabkun, bahkan kalian tertawa tidak menangis. Wa antum samidun, kalian dengan sombong. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Seketika Nabi sujud, kaum muslimin sujud, orang-orang kafir pun sujud kecuali dua orang ini. Imam Bukhari Muslim menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika Allah turunkan surat sajadah ini, ketika Allah turunkan surat An-Najmi yang dalamnya ada perintah sujud, berkata Abdullah bin Mas'ud, fasajada Rasulullah, sujudlah Rasulullah dan sujudlah orang-orang di belakangnya kecuali seorang. Ra'aituhu akhadan kaffan min akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi. Kata Ibnu Mas'ud, ada kulit seorang yang dia tidak sujud, dia hanya mengambil debu kemudian dia tempelkan di atas keningnya. Di atas kening itulah dia sujud. Ra'aituhu ba'da dzalika qutila kafiran. Kulihat dia setelah itu mati karena kafir. Wa huwa Umayyah bin Khalaf. Dialah Umayyah bin Khalaf yang terbunuh mati pada perang Badar. Naam. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi wal Hakim bi sanadin sahihin 'anil Muttalib ibni Abi Wada'a radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fi an-najmi wa sajada an-nasu ma'ah wa lam asjud ma'ahum wa huwa yawma idin musyrik fala ad'u sujuda fiha abada. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Muttalib bin Abi Wada'ah. Jadi dua orang yang tak sujud. Satu laki-laki ini Muttalib bin Abi Wada'ah. Ya. Satu lagi Umayyah bin Khalaf. Dia berkata, kala itu dia masih kafir. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fi najmi. Aku melihat Rasulullah sujud ketika membaca surah An-Najmi. Wasajadan nasu ma'ahu, orang-orang pun sujud bersamanya. Walam asjud ma'ahum, tapi aku tak sujud bersama mereka. Wahu yaumaitin musyrik, kala itu beliau laki-laki ini ya belum lagi masuk Islam. Al-Muttalib bin Abi Wada'ah belum masuk Islam. Fala ada usujuda fiha abada. Maka sejak saat itu setelah aku masuk Islam, aku membaca ayat ini, tidak pernah aku tinggalkan lagi sujud. Aku harus sujud. Setelah dia masuk Islam, kalau dia membaca surat Ar-Rajm ini, dia sujud. Naam. Qala al-Imam As-Sindiy fi Syarh al-Musnad, qawlu sallallahu alaihi wasallam fala adu sujada fiha abada. Taqri'un ala fawtihi fi dhalika al-yawm, ay haitu fatani fi dhalika al-yawm, fa kaifa atruku ba'da bal altazimu ba'dahu jabran lima fat. Berkata Imam Sindi dalam syarah musnadnya, perkataan ya Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, maka sejak saat itu tiap kali membaca ayat ini aku tak pernah meninggalkan sujud. Taqri'un ala fautih fi dzalikal yaum, karena dia merasa menyesal, ia terluput pada hari itu, dia tak mau sujud, semua orang sujud dia tak sujud, membangkang. Ya, ay haitsu fatani fi dzalikal yaum, aku sungguh merasa menyesal, terluput aku tak sujud kala itu. Fakaifa atruku ba'dah, bagaimana aku tinggalkan setelah itu? Ya. Bal altazimu ba'du jablan lima fata, aku terus menerus konsekuen kalau membaca surah ini aku sujud. Kan dulu aku menyesal tak sujud padanya. Naam. Kisatul gharaniq. Ya, kisah al-gharaniq. Al-gharaniq nama berhala, ya. Al-Gharaniq adalah nama berhala. Asalnya qaranin ini dari kata-kata gurnuk, nama burung-burung kecil. Ya. Yang biasa di air. Yang warnanya putih. Tapi yang maksud dengan qaranin sini adalah berhala-berhala. Bagaimana kisah qaranin ini? Ya. Naam. Silakan. Dzakara ba'dul dzakara al-ba'dul muwarrikhina qissatan batilatan mukhtalaqatan تعرف باسم قصة الغرانيق وهي قصة افتراها بعض الزنادقة وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم وأنه قال عنها بعد أن ترى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وزعموا أن المشركين أعلنوا رضاهم عما ترى النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه حين سجد. Ya, ini kisah kronik adalah kisah yang tidak benar. Ya, bagaimana kisah ini? Sebagian daripada ahli sejarah menukil kisah yang tak benar, batil. Disebut dengan nama kisah gharanik. Ya. Kisah yang dikiring, yang telah dikarang oleh orang-orang zindiq. Dalam kisah ini mereka mengklaim Nabi SAW berusaha mencari keridhaan kaum musyrikin dengan memuji berhala-berhala mereka. Dalam surah An-Najm itu ada ayat berbunyi Afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa. Ini ayatnya yang benar. Tidakkah akan melihat terhadap Lata, nama berhala yang disembah, dan Uzza juga nama berhala, wa manat tsalitsal ukhra yang tiga-tiganya ini disembah, apakah bermanfaat tiga-tiga benda ini? Itu ayatnya. Maka dikaranglah oleh sebagian orang-orang zindik, kata mereka, Nabi mengikuti syaitan. Syaitan menggelincirkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi setelah ini membaca tilkal gharaniqul ula. Tiga-tiga berhala ini ya adalah berhala-berhala yang terdahulu yang disembah. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, sungguh syafaat dari berhala-berhala sangat diharapkan. Kata sebagian ahli sejarah ini yang dibuat oleh mereka yang zindik, Nabi bacakan ayat ini dengan tambahan, tidakkah akan melihat kepada Lata dan Uzza dan Manat, sesungguhnya tiga berhala ini adalah merupakan berhala yang diharapkan keberkahannya. Maka dikatakan, karena itulah ketika Nabi sujud, orang-orang kafir pun sujud, karena Nabi telah mengakui berhala mereka. Ini kisah batil, tidak benar. Mustahil syaitan bisa menggelincirkan Nabi ketika membaca wahyu. Mustahil. Allah jaga Quran ini. Naam. واستنادا إلى القرآن والسنة فإن القصة باطلة وموضوعة. Kita kembalikan kepada Quran Sunnah, jelaslah ini kisah adalah kisah yang batil, kisah ini palsukan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kisah ini di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.